ya, menghukumi sebagaimana Rasulullah SAW. Anak perempuan berapa? Zakat setengah. Cucu perempuan dari anak laki-laki takmilan selesai untuk menyempurnakan dari 2/3. Sudah ada setengah, 2/3 berarti kurang 1/6. Ini saudara Alkolikap. Saudara perempuan ibu. Sisa. Sisanya berapa? Ini kan 2/3 kan? Ini sama ini 2/3. Sisanya 1/3. Ya. Saudara perempuan ibu dapat 1/3. Besar 1/3. Ini kalau posisinya seperti ini. Tapi kalau saudara perempuan seibu nanti asal ambil duit, yaitu dicampurkan dengan anak laki-laki, dengan bapak, dengan yang apa, yang laki-laki semua, tidak dapat. Misalnya mayit ya, mayit. Ini misalnya saudara perempuan seibu. Tebak-tebak ini apa? Anak apa? Laki-laki semua ini. Kalau anak laki-laki, kalau usul bapak, adanya bapak atau saudara laki-laki atau paman dicampur dengan ini enggak dapat. Misalnya anak laki, ini ada bapak. Maka sudah seperti ini, sudah ini dapat ini. Anak berapa? Sisa. Bapaknya 1/6. Dapat. Habis. Diambil sisanya anak laki-laki. Ini tergantung posisinya. Sisanya dengan apa? Orang laki-laki atau sisanya dengan orang perempuan. Sama-sama dengan perempuan, ini perempuan masih dapat bagian. Tapi kalau dicampur dengan laki-laki, bapak laki-laki, anak laki-laki, tidak usah mengharapkan bagian. Jauh. Ya. Jauh. Jadi kalau saudara seibu dicampur perempuan-perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, maka masih dapat bagian. Tapi kalau posisinya dicampur dengan anak laki-laki, ya sudah. Ada anak laki-laki, bapak, saudara, paman misalnya, anak-anak saudara, anak paman, sudah jauh tidak dapat, kalah dengan laki-laki. Namanya ini hajab yang ini, kalau ini dapat, kalau itu enggak dapat, tinggal posisinya di mana. atau perlu di apa? Perlu diulang lagi biar perbandingannya. Tidak dikasih perbandingan, jadi kemarin tulis ini dihapus, tulis lagi, jadi nggak tahu perbandingan. Itu hajab ashas. Ini yang kedua, kemarin yang kedua. Kemarin belum diterangkan. Lalu di mana? Bisa dipahami ya? Ini ya, saudara perempuan itu. Kalau yang kemarin yang pertama atau suami ya, suami bisa mendapatkan setengah. Bisa mendapatkan 1/4. Mudah ini ya. Suami kalau setengah, gimana kalau setengah? Tidak ada, tidak ada anak, tidak ada anak. Kalau ada anak, pindah ke 1/4. Ini sudah paham. Kemudian yang ketiga, intakal min fasin ila ta'sib maqal minhu. Intakal dawatinis minhu ila ta'sibi bil ghair. Yaitu pindahnya orang-orang yang mendapatkan setengah kepada orang yang menjadi dia ngambil dengan sisa dengan yang lainnya, yaitu dari anak, dengan anak laki-laki. Itu seperti apa? Seperti anak perempuan ya. Anak perempuan Hinton punya perempuan. perempuan kalau dengan farad atau dengan ketentuan, ya, dengan ketentuan. Dan atau farad dengan asoba bil re sisa misalnya mayit, ini anak perempuan, perempuan anak perempuan sendiri berapa setengah. Kalau mayit anak perempuan dengan anak laki-laki, ya, anak laki-laki kan asobah bil ghair, anak laki-laki mengambil sisa. Akhirnya berapa? Enggak setengah lagi. Anak perempuan kalau dengan ada anak laki-laki ngambilnya jadi apa? Sisa. Sisa. Ini satu, ini satu, menjadi berapa? Ini di kali dua, satu tambah dua, tiga, ya. Tiga. Berarti ini sebab tiga ini berapa? Kalau anak perempuan tak satu setengah, tapi kalau begitu, dengan anak laki-laki ada asobahnya berbaik, maka menjadi sedikit. Itu sebab tiga. Sama-sama satu anak perempuan di situ sendiri, di sana ada anak laki-laki, jadi berbeda. Kemudian yang keempat, intiqalu min tausibin ila far akal. Intiqal ab wa jaz min al irsi bi ta'sib ila irsi bil far. Ab, ya kan, bapak. Ab, bapak. Pindahnya dari mana? Dari farad ke taksib. Taksib. Dari taksib ke farad. Dari taksib ke farad. Ini ya. Mayit nah, sini bapak ya. Bapak ini ngambil sisa ini, ya. Ngambil sisa. Berarti di sini siapa? Sopir. Misalnya di sini anak perempuan, iya, nah, ini anak perempuan, anak perempuan, Kalau faras ini apa? Ini anak laki atau anak laki-laki dan anak perempuan misalnya, sama saja. Maka bapak kalau ada anak-anak maka ditentukan faras berapa? Seper 6. Seper 6. Ini sisa. Kayaknya mana? Kayaknya kalau enggak ada anak laki-laki. Adanya usianya cuma perempuan. Oh. Anak perempuan. Maka mendapatkan setengah. Coba ada anak laki-laki, maka Pak hanya dapat 1/6. Yang menghalangi mana? Yang menghalangi berarti apa? Anak laki-laki lebih dekat dengan si mayat daripada Bapak. Anak laki-laki. Kalau ada anak perempuan ikut. Anak perempuan ikut. Iya, ambil sisa. Kemudian khamisan istihamu fi fardin ka istihamiz zaujat fi rabah wasamun. Masalan mana sudah itu? Yaitu karena di sana banyaknya jumlah yang telah ditentukan, seperti banyaknya istri. Istri satu dapat 1/4 kalau nggak ada anak ya. Begitu istri dua, istri tiga, istri empat, ya 1/4 itu dibagi 4. Bisa bayangkan? Mayitnya punya istri satu. Ini enggak ada anak-anak. Berarti dapat 1/4. Kalau sini misalnya 3 atau 4 istri. Misalnya 4 misalnya. Istri. Ini enggak ada anak-anak. Berarti ini juga 1/4. 1 4 4. 4 dibagi 1/4 bagi 4 berapa? Ya. Jadi 4 per berapa? 16. Berapa? 1/16. Jadi 1. Jadi 1 istri 1/16. Kalau ini 1 istri 1/4. Kalau ada anak. Gimana? Kalau ada anak. Kalau ada anak lagi. Kalau ada anak, anak, jadi berapa? 1/8. Ini juga ada anak, 1/8. 1/8 bagi 4 berapa? 1/2. 3 2 gitu ya. Ya, kalau anaknya dari masing-masing istri gimana? Dari masing-masing istri sama. Iya, sama. Oh. Iya, pokoknya ada anak. Karena banyaknya cacat istri satu dengan istri empat. Kemudian sa'risan istihamu fi ta'sibin ka istihamil asobat fil mal au fi ma abaqatil furud. Ya seperti itu. Sudah paham ya? Sekarang misalnya anak laki-laki mayat ini mayat ini anak laki-lakinya berapa? Satu anak laki ini berapa? Tiga. Banyaknya jumlah satuan anak laki-laki dengan jumlah perempuan tadi berapa? Anak laki-laki satu, dua, per tiga. Perempuan per tiga. Nah, ini kali dua. Kalau ini berapa? Kali dua, enam. Tambah satu, tujuh kan? Tujuh per satu ini 2 per 1 anak laki-laki berapa? 2 ya. 1 anak laki 2 per 7. 7. Ini 1 anak laki-laki dibanding dengan banyak yang hanya satu anak laki-laki. Semakin banyak anaknya, semakin sedikit bagiannya. Bapak meninggalkan anak 20 misalnya. Dengan bapak yang meninggalkan hanya anak 5 misalnya. Otomatis sudah langsung. Cuma itu tadi, nanti tergantung hartanya berapa. Arab. Bapaknya orang Arab sana dengan walaupun sana nanya banyak sih, nanya sedikit bisa jadi lebih banyak sana. Sana pada kaya-kaya. Zuriat Sabian istihamu bisa babil aul ka istiham ashab urut fil usul aladhi yatusuluh aul fa'innaku lawahidin minhum ya'khudu fardun fardahu nakisan bisa babil aul. Untuk masalah aul di pending dulu ya. Menerangkan hal sekarang atau nanti? Gak apa ya? Nyicil. Nah, di sini gak ada contohnya. Sapa-sapa-sapa. Yang tujuh insya Allah di benda. Kemudian kalau saya Habibullah Ta'ala wal hajab qawa'idu yaduru alaiha, dan permasalahan tentang hajab menutupi, ini ada kaidah-kaidah yang berputar padanya, pada kaidah tersebut. Al-kaidatul ula, yang pertama, annaman adla biwasitatin hajabathu tilkal wasitah. Padalika ka ibnil ibni ma'al ibni wal jaddatu ma'al ummi wal jadd ma'al abi wa ikhwatu ma'al ab. Yaitu adanya orang-orang yang menjadi perantara, maka orang-orang yang menjadi perantara dengan mayat, maka orang tersebut menutupi. Cucu laki-laki ini akan, ini menjadi perantara antara cucu laki-laki dengan mayit. Maka ini menutupinya akhirnya. Cucu laki-laki akan bisa sampai ke mayit kalau ada yang menjembatani anak laki-laki. Bukan alat lagi ini menutupi apa harta waris dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sehingga apa? Sehingga enggak dapat. Ini namanya wasithah perantara. Kemudian jadah ma'um mayit. Jadah ibu, nenek, nenek ini akan bersambung dengan mayit. Ada ibu, maka ibu ini menghalangi nenek. Ibu ini menghalangi nenek, maka nenek tidak dapat bakal ada ibu. Wajad ma'ab mayit bersambung dengan mayit ada bapak, maka kakak kalau ada bapak maka dapat. Kemudian ihwah ma'ab silah antara kakek dan bapak. Ada yang melihat nanti tak dapat, tapi ini masalahnya rumit. Masalahnya rumit tapi ya sementara sudah jadi. Ada silah. Kemudian ihwan ma'ab. Ehwah itu saudaranya si mayit, bapaknya si mayit. Kalau seperti ini dapat enggak? Tapi menghalangi semua atau berkurang? Bapak atau ibu kalau ada saudara si mayit itu menghalangi tapi cuma berkurang saja, gak menghalangi total, ya kan? Caranya kalian di depan. benar atau keliru. Kalau ibu ya, kalau bapak, kalau ibu menjadi berkurang. Maaf. Baingkan alahu ihwatun fali umi sudus. Ini kalau untuk umahat. Fa'ilam yakun lahu waladu wa warisahu abawahu fali umihi sulus. Baingkan alahu ihwatun fali umihi sudus. Barakallahu fiikum wa salaamun 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.